Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar pujian ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mencintai kami. Bahkan kami boleh merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah agar sore hari ini kembali kami merasakan kemurahan-Mu dan kami hidup untuk mewujud nyatakan kemurahan yang kami terima. Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui pembacaan firman, penguraiannya, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Kita memasuki bulan Maret, saudara ya. Satu tema bulanan yang saya ambil dan lanjutkan pada bulan Januari. Adakah yang masih ingat bulan Januari kita mengambil tema apa, saudara? Tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, saudara ya. Dan sekarang kita masuk pada poin yang kelima, kemurahan, saudara. Nah, saudara, apakah kita mengingat garis besar bulan, dua bulan yang lalu, saudara ya? Saya ingin mengingatkan secara cepat. Yang pertama, kasih, saya tidak mendefinisikannya tentang kasih, tapi lebih kepada bahwa kasih adalah tindakan nyata. Kasih itu bukan sekedar definisi, saudara ya. Saya ulang-ulang, kalau tentang definisi saya tidak meragukan, saudara gampang mencari, ya saudara ya, menghafalnya bisa, tetapi mari hidup di dalam kasih. Yang kedua, kita belajar tentang sukacita. Ada yang ingat Pak Aksi menguraikan dengan begitu indah tentang sukacita. Apa yang membuat saudara dan saya sukacita? Karena dapat undian, maka terus bersukacita, atau ada hal lain? Ya, ilustrasi yang dibawakan oleh Pak Aksi, saya masih ingat. Seorang suami yang dapat undian, maka apapun yang terjadi selama perjalanannya dia sukacita. Saudara, seharusnya sukacita kita bukan sekedar karena itu. Kita dapat bonus ya sukacita, saudara ya. Tapi sadari bahwa itu sukacita yang temporal. Minggu ketiga, ingat saudara? Minggu ketiga banjir, saudara ya. Karena itu pembicaranya gak datang. Jadi saya yang nyampaikan tentang apa, saudara? Damai sejahtera. Irene, saudara ya. Saya tidak mengingat secara jelas, saudara ya. Karena itu sesungguhnya kalau ngomong jujur bukan khotbah saya, saudara ya. Tapi saya transfer, kemudian saya hafalkan, saudara ya. Dan saya diberkati, tapi biasanya kalau saya tidak menyampaikan, menggali firman Tuhan sendiri, itu enggak lama memori di otak saya, saudara ya. Tapi yang jelas, damai sejahtera juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang terakhir, minggu keempat, apakah ada yang mengingat tentang kesabaran? Pendeta Erwin menyampaikannya juga dengan indah, saudara ya. Ingat, saya tukar mimbar waktu itu, saya ke Kelapa Gading. Bagaimana kita harus sabar? Masuk bulan Februari, kita mengambil dari Efesus. Maret kembali kepada Galatia pasal yang kelima. Mari kita membaca Galatia pasal yang kelima. Saya ingin kembali membaca seluruh ayatnya, saudara ya. Setelah kita membacanya, kita bersama-sama berdoa kembali, saudara ya, agar kita dibukakan hati kita akan firman Tuhan ini. Galatia pasal yang kelima, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat.

kemerdekaan Kristen. Bagaimana orang Kristen benar-benar dalam hidupnya, dalam perilakunya memang dia menjadi orang yang merdeka. Tidak lagi diperbudak oleh dosa, oleh keinginan daging, tetapi dia merdeka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini diingatkan, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sekaligus saya tegaskan saudara ya, tentang hal bersunat tidak bersunat itu tidak penting bagi kita. Saudara ya, jangan sampai nanti ada subjemaat yang panggil saya untuk selamatan doa sunatan anaknya, nanti saya bingung saudara ya. Di Jogja dulu pernah saudara ya, saya dipanggil, Pak ada acara anak saya mau disunat. Saya bingung saudara ya. Kemudian saya berkata, tanya kepada ibu itu, ibu tahu artinya sunat? Tidak tahu. Ya pokoknya tetangga-tetangganya anaknya disunat, ya saya disunat. Saudara tahu apa artinya sunat saudara? Sunat itu tanda perjanjian sebagai umat Allah ya. Tapi itu dilakukan ketika zaman siapa saudara? Siapa Pak Benny? Zaman siapa? Abraham. Kalau salah saya suruh kuliah lagi nanti saudara ya. Saudara, zaman Abraham dan kemudian seluruh generasi anak-anak hamba-hambanya disuruh sunat sebagai tanda bahwa engkau menjadi anak Allah. Dan tanda perjanjian itu sudah digenapkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak perlu disunat lagi saudara ya. Kalau saudara tanya boleh gak anak saya sunat? Boleh saudara ya, tapi bukan lagi karena selamatan atau sebagai tanda keselamatan, tidak. Tetapi kalau dengan motivasi lain, mungkin karena banyak kuman, karena demi kesehatan, silahkan saudara. Tetapi tidak perlu lagi kita sunat dengan lalu acara-acara. Ke dokter, ke rumah sakit, sunat gak masalah saudara ya. Dan kalau kita bersunat, Paulus menegaskan, sekaligus saja kamu ikutin seluruh hukum Taurat. Dan kalau kamu berharap dengan sunat, dengan melakukan hukum Taurat, kamu mendapatkan keselamatan, kamu salah. Karena itu berarti kamu hidup di bawah hukum Taurat. Kita sudah tidak lagi. Kita hidup di masa anugerah. Hanya karena iman kita masuk surga. Hanya karena anugerah. Hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ini mendapatkan keselamatan. Dan bagaimana caranya agar kita benar-benar hidup merdeka? Hiduplah oleh roh dan jangan lagi mengikuti keinginan daging. Perikop kedua mulai ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Saudara, tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara ya, itu buah-buah roh yang akan bertumbuh kalau kita tidak menuruti keinginan daging. Kalau kita mau menyangkal diri, maka buah roh itu akan bertumbuh. Saudara, anak-anak muda ini khususnya, tadi ada ayat yang harusnya saudara baca dengan jelas, ayat berapa tadi ya? Ayat 21 saudara ya, pesta pora itu juga termasuk keinginan daging saudara ya. Jadi saudara harusnya menyadari kalau terus keinginannya pesta-pesta, hati-hati, itu keinginan daging. Bukan tidak boleh datang ke pesta, tapi kalau di pesta terus kita makan semau kita, tidak terkendali, minum sembarang saja, hati-hati. Kalau itu yang terjadi, bukan kebebasan yang kita dapat, sebaliknya kita semakin dikuasai oleh dosa, oleh daging, oleh alkohol, oleh keserakahan. Karena itu, jangan lagi kita terus memupuk kebiasaan daging. Kembali ayat 16, Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Atau mari kita bersama-sama ketika menjadi orang Kristen hidup dalam penyangkalan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui buah roh yang kita bahas, kita diingatkan buah roh itu bisa bertumbuh kalau kita belajar menyangkal diri, saudara. Jadi kalau kita mau memaksa diri kita, menyangkal diri kita, dengan sendirinya buah-buah roh itu terus bertumbuh dan menjadi karakter dalam hidup kita. Hari ini kita membahas satu tema tentang kemurahan. Mari kita kembali melihat ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Harusnya ini kita semua hafal, saudara, ya. Matius 5 ayat yang ke-7 apa, saudara? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan, saudara, ya. Kita baca Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36, saudara, ya. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, saudara, ya. Saudara, kalau di keluarga, kalau di tetang, di lingkungan masyarakat, saudara dikenal orang yang baik oleh tetangga, oleh lingkungan, saudara pasti akan ingin juga anak-anak saudara dikenal oleh lingkungan baik. Betul apa betul, saudara? Kan gak ingin toh, ya. Kalau kita jadi orang baik terus anak kita jadi penjahat, gak ada yang pengin, ya. Sama seperti hati Tuhan ketika mengasihi saudara, ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib, dia Allah yang pemurah. Dia juga ingin anak-anaknya, saudara dan saya, menjadi orang-orang yang murah hati. Sebelum kita lebih lanjut membahas, saya ingin bertanya, nanti saudara pikirkan dan nanti terjawab dalam perjalanan renungan khotbah ini, saudara, ya. Kemurahan sama enggak dengan murah hati, saudara? Tadi Galatia 5 ayat 21 dikatakan, ayat 22, buah roh salah satunya bentuk bagiannya adalah kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-7 tentang berbahagialah orang yang murah hati. Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 dikatakan hendaklah bermurah hati. Saudara-saudara, mari kita melihat tentang kemurahan. Satu cerita yang saya kutip dari internet, saudara, ya, seorang ibu yang rindu untuk beribadah. Hatinya punya dorongan yang kuat untuk datang beribadah. Namun masalahnya, saudara, ya, kerap kali ibu ini absen. Kerap kali ibu ini kalau datang terlambat, saudara, ya. Jadi dia pengen besok minggu saya datang mau lebih awal. Saya tidak mau terlambat. Dia akan berusaha tidur lebih awal, biasanya tengah malam dia akan tidur lebih awal, saudara, ya, supaya besok datang bangun pagi dan tidak terlambat, saudara. Saudara, parahnya ketika dia sudah menyediakan waktu dan ingin beribadah, jam 10, jam 11, jam 12 dia tidak bisa tidur, saudara. Dan dia berpikir, waduh, gawat ini, bisa datang terlambat lagi. Masa saya selalu datang terlambat? Kerinduannya yang begitu besar, kemudian dia pasang waker kencang-kencang supaya nanti begitu jam 5 bunyi wekernya dia bangun. Larut malam dia baru bisa tidur ketika mendengar bunyi weker, dia bangun dan dia ingin mempersiapkan diri untuk ke gereja. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba suaminya menggigil dan sakit. Waduh, gak bisa datang ke gereja ini. Suami sakit. Ya udah, nanti ke gereja naik angkot, dia pikir gitu. Tapi suami gak bisa ditinggal karena dia kondisinya menggigil. Dia harus cepat-cepat masak untuk memberi cadangan makanan suaminya, saudara. Dia pikir, oh, ya udah, nasi sayur yang paling gampang, masak sayur bening, saudara, ya. Bisa, saudara, masuk sayur bening, ya. Cuman bayam dengan sedikit bumbu yang bening, saudara, ya. Cepat-cepat dia masak, kemudian tiba-tiba waktu bergerak dengan begitu cepat, dia pikir buru-buru mandi. Waduh, gak bisa nih naik angkot, mesti naik taksi atau naik ojek supaya gak terlambat. Saudara, dia buru-buru supaya tidak terlambat datang ke gereja. Ketika dia cari taksi 5 menit, gak ada taksi lewat, saudara ya. Ya sudah, dia berharap, ya udah pokoknya ada angkot, dia naik angkot. Tetapi dia berharap semoga angkotnya tidak banyak ngetem, saudara ya. Ketika ada angkot berhenti di depannya, dia tidak pikir panjang, langsung dia naik. Betapa kagetnya ketika dia naik, masuk ke dalam angkot, dia lihat seorang tua membawa 2 bungkusan besar dan tercium bau busuk di angkot itu. Waduh, dia sudah cepat-cepat naik angkot, ternyata ibu itu membawa sampah. Maksud saya barang yang daur ulang, saudara ya, plastik. Dan tentunya kita tahu plastik kalau sudah dikumpulkan gitu tetap aja kalau enggak dicuci bau, saudara ya. Saudara, dia berpikir, aduh ini sudah mau ke gereja, baunya busuk begini. Dia cari nafas dengan menghadap ke jendela supaya dia tidak tersengat bau busuk itu, saudara ya. Tapi tidak berapa lama jalan, ternyata ibu yang bawa 2 kantong ini, dia minta turun, saudara ya. Dia kasih, bawa 1 kantong, dia turun, dia kasih uang 2.000 ke sopirnya. Kemudian dia berkata, kembali 1.000, gitu ya. Dia dengar, ini sudah bawa 2 kantong besar, sudah mungkin perjalanan lebih lama dari saya, masih bayarnya masih 1.000, saudara ya. Yang membuat dia kaget, itu sopirnya dengan baik hati, dengan murah hati, dia kembalikan 1.000, saudara ya. Dan kantong plastik yang masih tersisa, dia angkat, dia keluarkan untuk nenek yang miskin ini, saudara. Ibu ini yang akan ke gereja, hatinya tersentuh melihat kemurahan seorang supir. Walaupun angkotnya enggak banyak orang yang naik, tapi tetap minta 1.000, dikasih 1.000 orang yang miskin. Biasanya supir kan juga ekonominya pas-pasan, saudara ya, tapi dia tetap bisa bermurah hati. Belum lama dia terbengong dengan peristiwa itu. Ada seorang beberapa anak pang dengan potongan rambutnya mohak, saudara ya, menggandeng seorang ibu tua menyeberang jalan. Dia pikir, oh itu paling saudaranya, ibunya palingnya. Mana mungkin itu orang pang nyebrangin orang gitu ya. Tapi betapa kagetnya ketika anak-anak muda ini mengantar seorang ibu yang naik angkot dan dia seketika itu nyebrang. Belum sampai dia terbengong-bengong kemurahan seorang supir, dia melihat seorang yang tampilannya pang, yang biasanya tidak tahu aturan, ternyata orang yang murah hati mau menyeberangkan nenek yang tua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kemurahan hati itu? Apakah kemurahan itu, saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saudara, menurut kita, apakah saya hari ini sudah bermurah hati? Saya ingin kasih pertanyaan, saudara ya. Tidak perlu dijawab dan saya tidak mau membahas jawabannya, saudara ya. Tapi coba pikirkan, ada seorang majikan dan pembantu, ya. Di akhir bulan majikan ini, dia kemudian dengan tersenyum, dia berkata kepada pembantunya, hari ini, bulan ini, saya kasih kamu gaji 2 kali lipat. Terus pembantunya ini ngelongo, saudara. Oh, kenapa Tuhan kok kasih gaji saya 2 kali lipat? Karena saya lihat kamu bulan ini baik sekali. Kamu luar biasa. Jadi saya kasih kamu gaji 2 kali. Pertanyaannya, yang murah hati majikannya atau pembantunya? Saya enggak mau jawab, saudara ya. Kadang-kadang banyak orang merasa, oh saya kasih gaji 2 kali, terus dia merasa itu murah hati. Tapi pembantunya ini, dia melakukan dengan tulus dan tidak berpikiran dapat gaji 2 kali. Lihat siapa yang bermurah hati. Yang kedua, saudara ya, ada seseorang yang ingin menolong temannya. dia berkata begini, saya melihat kondisi kamu, saya kok prihatin dengan kamu. Tapi saya enggak senang dengan istrimu. Istrimu wanita yang enggak benar. Kalau kamu mau saya tolong, kamu mesti cerai dulu dengan istrimu. Apakah ini yang disebut kemurahan? Kalau orang memberikan kemurahan dengan syarat-syarat, apa bedanya dengan gaji, dengan upah? Saya sangat sedih kalau mendengar peristiwa ini, dan peristiwa ini terjadi di banyak gereja. Ada orang yang masuk panitia pembangunan, saudara ya, dia ingin terlibat membangun gereja. Tapi dalam perencanaan pembangunan ada konflik. Ketika ada konflik, saya mundur. Saya tidak mau bantu gereja. Dia sebelumnya sudah komitmen membantu sekian miliar, tapi karena keinginannya tidak dipenuhi, terjadi konflik, kemudian stop, saya tidak mau jadi pengurus panitia, dan saya tarik dukungan saya. Apakah ini yang disebut orang yang baik hati, hatinya murah? Atau mari kita lihat apa sesungguhnya kemurahan yang dimaksud dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyelidiki, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya berpikir Galatia pasal yang kelima ayat 22 yang berkata tentang kemurahan itu sama dengan Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan mendapat kemurahan. Saya pikir ini juga paralel dengan ayat yang ada dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Bermurah hatilah karena Tuhanmu juga murah hati. Namun ketika saya mempersiapkan ini, betapa saya bingung, saudara. Ternyata ketika saya mempersiapkannya, sama enggak saudara kira-kira kemurahan, murah hati yang di Matius sama yang di Efesus, sama yang di Lukas. Malam kemarin baru saya cek, saudara. Dan ketika saya ngecek, saudara ya, wah, ternyata ayat-ayat yang saya ambil tidak boleh menjadi dasar khotbah saya. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan kemudian pakai dasar yang salah, enggak boleh itu aturannya, saudara. Saya harus ngomong tentang apa yang firman Tuhan katakan dengan dasar-dasar ayat-ayat yang sama, saudara. Ketika saya melihat ayat akar katanya beda, kalau bahasa Alkitab, bahasa Mandarin kelihatan beda juga ternyata, saudara ya. Saya kaget, saudara ya, ketika saya melihat dalam Galatia 5 itu menggunakan kata Christotes. Artinya bisa diterjemahkan kebaikan, kemurahan. Ketika saya melihat yang ada dalam Matius pasal 5 ayat ke-7, dia tidak menggunakan kata Christotes tetapi menggunakan kata elemon. Juga bisa diartikan kemurahan, saudara ya. Dan ketika saya membaca Lukas, tambah saya bingung, saudara. Kok ternyata bahasanya pakai kata beda lagi. Oitirmon, saudara. Jadi ketika saya membahas tentang Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, saya tidak boleh memakai dasar dari Lukas ataupun dalam Matius. Saudara, yang di dalam Lukas, di dalam Matius itu merupakan kemurahan hati, kebaikan hati. Jadi ada orang yang susah, kemudian dia tolong. Hatinya punya passion. Ada orang yang cacat, kemudian dia bantu. Itu baik, saudara. Lalu apa bedanya dengan apa yang dikatakan di dalam Galatia tentang Christotes, saudara? Saudara, kalau saya kemudian semalaman saya tidak boleh memakai dasar ini, kemudian saya cari kata lain, kemudian saya cek dengan buku yang saya punya, saya bandingkan dengan para penafsir, saudara, saya mendapatkan satu hal. Memang di dalam Matius tidak salah, dan kalau kita murah hati pun baik, saudara ya, Tuhan akan bermurah hati kepada saudara. Kalau saudara melakukan perintah Tuhan yang murah hati, saudara menjadi orang yang murah hati atau oitermen, saudara, itu pun baik. Tetapi dalam konteks kita hari ini, Tuhan ingin mendapatkan saudara mempunyai Kristotes. Buah roh itu muncul dalam diri saudara. Lalu apa bedanya, saudara? Dalam Matius dengan Lukas itu mempunyai konotasi begini. Saudara lagi jalan-jalan, ada orang kecelakaan, saudara kasihan, kemudian saudara tolong. Sesaat, temporal, dan itu juga baik, saudara. Tetapi dalam Galatia, kemurahan di sini bukan yang sesaat. Kemurahan itu menjadi karakter, menjadi habit kita. Kalau yang di pasal yang di Matius, di Lukas, bisa saja kalau kita kemudian lagi pusing, kita tidak mau nolong orang lain, ya sudah, enggak apa-apa, saudara, ya. Karena itu sesaat, saudara. Tetapi di dalam Galatia, dalam buah roh ini, kemurahan yang dimaksudkan, saudara harus benar-benar kemurahan itu menjadi bagian dalam diri saudara. Karena ada roh di dalam diri saudara. Maksudnya bagaimana, saudara? Maksudnya gini. Kalaupun sekarang ini saya marah kepada saudara, saya benci kepada saudara, saya tetap harus berbuat baik kepada saudara. Karena itu karakter saya. Bukan masalah lagi saya benci kamu atau tidak. Kalau saya sekarang ini mau memaafkan orang yang saya benci, bukan lagi karena saya belas kasihan yang sesaat, tetapi karena memang karakter buah roh itu sudah menjadi karakter kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar akan firman Tuhan ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Kristotes itu menjadi bagian hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana awal mula pembentukan, bagaimana kita memiliki karakter murah hati? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau kita harus menyadari hidup kita ini sebenarnya ada karena kemurahan Tuhan. Hidup kita karena rasa syukur kita kepada Tuhan, saudara, ya. Artinya hidup yang penuh syukur itulah yang bisa menyebabkan kita mempunyai karakter murah hati. Saudara, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, dengan kata lain, kita mengakui Tuhan Maha Besar, Tuhan yang memiliki segalanya, dan saya tidak bisa hidup kalau bukan kemurahan Tuhan. Hari ini saya bisa pintar, saya punya gelar, terima kasih, itu karena kemurahan Tuhan. Hidup yang penuh rasa syukur. Hari ini saya punya motor, saya punya mobil, saya punya rumah. Terima kasih, ini kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari apa yang menjadi bagian hidup kita, apa yang kita miliki, itu sesungguhnya kemurahan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang bermurah hati. Kita akan gampang menolong orang lain karena kita sadar siapa diri kita. Kalau kita hari ini bisa memiliki sesuatu, kalau saudara bisa ngomong, wah, karena saya kerja keras. Permisi tanya, saudara, berapa banyak orang yang kerja keras, lebih kerja keras dari kita, tapi kondisinya tetap hidup sulit? Sadarilah dan bersyukurlah, sesungguhnya kita ini ada karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita mulai belajar untuk peduli dengan orang lain. Bukan lagi memikirkan diri kita sendiri, tapi pikirkan orang lain. Kalau kita mikirin, aduh, motor saya sudah jelek, sudah waktunya ganti, punya uang sedikit, cepat-cepat ganti motor. Enggak salah, saudara, ganti motor, benar enggak? Apalagi motornya tua. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memikirkan, kita peduli dengan orang lain? Wah, mobil saya sudah tua, sudah waktunya ganti. Puji Tuhan punya tabungan. Ganti mobil boleh enggak, saudara? Boleh, saudara. Tapi pertanyaannya, ketika kita diberkati Tuhan, sudahkah kita memikirkan orang lain? Peduli kepada orang lain? Apa yang sekarang dirasakan oleh orang lain? Waduh, rumah saya kebanjiran terus. Perlu ditinggikan, perlu uang puluhan juta. tapi tidak pernah memikirkan rumah orang lain yang kebanjiran. Kalau kita ingin menjadi orang yang bermurah hati, kalau kita ingin memiliki karakter yang bermurah hati, hidup kita, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, dan kita mulai peduli kepada orang lain. Peristiwa yang terjadi dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-15, ketika terjadi peristiwa orang-orang yang mengikuti Kristus, ketika dia ribuan orang mengikuti khotbah Tuhan Yesus, dan mulai sore dia belum makan. Tuhan peduli dan mengerti kebutuhan manusia untuk makan, saudara. Perlu makan orang yang ribuan yang mengikuti seharian itu. Murid-muridnya peduli gak, saudara? Peduli juga. Tapi murid-muridnya pakai logikanya dia, saudara ya. Tuhan, ribuan orang ini kalau kita kasih makan dengan berapa banyak roti, satu keranjang pun kurang, Tuhan. Jadi paling gampang suruh mereka pulang. Hati-hati terhadap logika kita, saudara ya. Orang-orang yang membanggakan logika dan mengandalkan logikaku yang paling benar. Peristiwa ini membalikkan. Logika kalah dengan kepedulian dan kemurahan hati. Tuhan Yesus tahu mereka enggak cukup dengan sebakul roti. Tapi karena belas kasihan, dia pegang roti, dia minta berkat kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Keajaiban terjadi. Logikanya gak nyampe, saudara. Bagaimana mungkin? Kalau kita ingin mempunyai habit orang yang murah hati, karakter yang murah hati. Ingat, hidup kita hari ini, kita bisa punya kesehatan bukan karena kita pinter makan, kita pilih-pilih, kita olahraga, enggak. Karena anugerah Tuhan. Kalau gitu gak usah jaga makan, saudara ya. Gak usah olahraga. Tentunya tidak begitu, saudara ya. Hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan pakai. Tapi kalau hari ini kita bisa sehat, mesti kita berkata puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita peduli kepada orang lain. Dan bagian yang ketiga, kalau kita ingin memiliki karakter bermurah hati, mau tidak mau, saudara, apa yang ada pada kita, apa yang ada di tangan kita, kita pakai untuk nolong orang lain. Mungkin ada orang yang beralasan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki uang, apakah saya tetap harus bermurah hati kepada orang lain? Saudara, peristiwa di Kana, perkawinan di Kana, kekurangan anggur dalam pesta itu, Tuhan lihat ada buyung-buyung, gentong-gentong yang kosong. Tuhan berkata, isi air. Dan ketika Tuhan menjamahnya, air itu menjadi anggur. Ketika Musa diminta oleh Tuhan menghadap ke Firaun, pimpin bangsa Israel keluar. Tuhan, saya ini siapa? Firaun itu raja. Kalau saya menghadap, memangnya saya ini siapa? Dia lupa kalau yang menyuruh dia Tuhan, pencipta alam semesta ini. Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, lemparkan. Jadi ular. Keajaiban terjadi. Apa yang ada pada kita? Uang cuma 1.000, nasi sebungkus. Kalau kita dengan murah hati dan peduli orang lain, keajaiban itu terjadi. Amin, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang 4, peristiwa tentang janda dari nabi-nabi yang kelaparan, yang terbelit hutang. Saya mesti berkata pada rekan hamba Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, sekalipun kita setia, jangan berpikir akhir hidup kita pasti hidup kelimpahan. Ini ada janda yang suaminya nabi. Dia berkata kepada Elisa, Elisa, bukankah suamiku ini nabi yang melayani Tuhan? Dan sejak dia meninggal, kami janda terbelit hutang. saya enggak bisa bayar hutang. Elia, saya sangat yakin, saya memvisualisasikan ketika Elisa dihampiri oleh janda seorang nabi. Dan dia berkata, saya enggak punya apa-apa. Pasti Elisa peduli dan hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Elisa berkata, apa yang masih ada padamu? Hanya sebuli-buli kecil minyak di rumah. Pulanglah, kumpulkan ember, buyung, apa yang bisa menampung minyak, pinjam ke tetangga, kumpulkan, masuk ke kamar, dan tuanglah minyak yang dibuli-buli itu. Kita tahu apa yang terjadi, saudara. Minyak itu dituang ke ember, enggak habis-habis. Isi ember yang lain lagi, enggak habis-habis. Sampai semuanya sudah diisi penuh, dia berkata kepada anaknya, ada ember lagi enggak? Ada buyung lagi enggak? Oh, enggak ada. Begitu enggak ada, berhenti minyak itu. Lihat kemurahan Tuhan. Saudara, sebelum masuk kepada itu, peristiwa itu, ketika janda nabi ini diminta untuk pulang mencari gentong, pinjam ember, perlu iman enggak, saudara? Ini nabi gendeng kali, gila kali ya. Masa minyak sebuli-buli suruh nuang ke ember, suruh pinjam lagi ember ke tetangga? Perlu iman, perlu keberserahan kepada Tuhan, percaya penuh, saudara. Dan kalau kita mau bermurah hati dengan apa yang ada pada kita, Tuhan bisa membuat mujizat dalam hidup saudara. Tidak ada alasan kita tidak punya apa-apa. Tidak ada alasan untuk kita tidak bermurah hati kepada orang lain. Kalau kita bermurah hati, Tuhan lebih murah hati kepada kita. Dia mau mati di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan kemurahan itu dengan apa yang ada pada kita. Belajar menyangkal diri, tetap bermurah hati, sehingga kemurahan itu, roh, buah roh itu akan bertumbuh. Dan kalau kita tidak menyangkal diri, kemurahan itu tidak akan bertumbuh, saudara. Saya ingin menyaksikan sedikit hal yang terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Saya dilahirkan dengan 8 saudara, ya. Semuanya sekarang sudah berkeluarga. Satu dipanggil Tuhan. Tapi dari 8 saudara kami, tidak semuanya ekonominya baik. Saya termasuk baik, saudara ya. 3 keluarga kami yang ekonominya cukup. 3 yang lain pas-pasan, bisalah, saudara ya. 2 yang lain hidup dalam kehidupan yang minim. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar untuk menyangkal diri. Saya belajar untuk beriman kepada Tuhan. Ada saudara saya yang menjadi seorang hamba Tuhan, ya, 2 orang yang menjadi hamba Tuhan. Yang satu suaminya juga pendeta, saudara ya. Dan sampai hari ini dia melayani di Solo, Solo, saudara ya. Saudara saya kalau mengingat kehidupannya, saya sedih. Kenapa? Karena kadang dia tidak bisa beli bensin untuk motornya. Sekali waktu dia waktu tugas di Purwokerto, kebetulan saya telepon sore itu. Saya tanya, mana suamimu ke gereja? Naik apa? Jalan kaki. Loh, kan punya motor 2. Satu dikasih kakak saya, 1 motor gereja. Bensinnya habis. Hanya untuk besok pagi ngantar anak ke sekolah. Jadi dia jalan kaki. Kira-kira jaraknya dari sini ke modern land, saudara. Hati saya mendengar hal itu, saya sedih. Kenapa Tuhan tidak memberkati dia? Memang saya komitmen untuk tidak menolong dia, saudara. Kenapa? Nanti saya ceritakan lagi. Singkat cerita, saya telpon dia, saya berusaha transfer dia 400 ribu. Saya tanya dia, kamu masih ada beras? Kalau untuk makan, beras masih ada. Tapi uang tidak ada. Malam itu saya berusaha cari untuk transfer dia, tapi tidak dapat. Dan besok pagi baru bisa transfer, saudara. Saya sedih karena kakak saya hidupnya kesulitan. Saudara, baru-baru ini dia kembali telepon saya. Tapi saya minta tolong Cici supaya dia telepon saya. Dia ngomong kepada saya mau jual motor. Kenapa? Begini ceritanya. Saya cerita tanya panjang lebar. Dia memimpin satu gereja. Dia diberi hak untuk menggunakan keuangan gereja sebagai sistem pemerintahan gereja macam-macam, saudara ya. Gerejanya dia boleh mengambil uang gereja sebagai tunjangan hidupnya antara 2,5 sampai 5 juta. Tapi kakak ipar saya ini komitmen untuk mengambil uang hanya 2,5 juta untuk dia, istri, dan 3 orang anaknya. Saya tidak tahu bagaimana dia hidup. Tapi saya percaya Tuhan menjaga dia. Nah, tiba-tiba dia ngomong, saya mau jual motor. Kenapa? Karena saya mengambil komitmen untuk mengambil 2,5 juta. Ternyata dalam perhitungan kami, kami harus mengembalikan 3 juta. Padahal dia ngambil 5 juta juga gak apa-apa, saudara ya. Tapi dia sadar, dia ngambil komitmen. Dan dia ngambil, dia keliru ngitung. Dan dia harus kembalikan. Karena itu gak ada uang, dia harus jual motor. Saya mau jual motor senilai paling tidak kalau bisa 4 juta. Untuk bayar hutang kepada gereja. Dan untuk beli sepeda untuk pelayanan. Dan untuk mengantar anak ke sekolah. Saya sedih, saudara. Saya langsung ngomong ke dia. Oke. Saya beli motor kamu. Saya transfer uangnya. Jadi itu motor saya ngomong begitu. Dan sekarang kamu boleh pakai untuk pelayanan. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kami. Saya berusaha untuk tidak menolong dia. Mengapa, saudara? Satu kali setelah mama meninggal dalam pertemuan keluarga, saudara ya, papa masih ada waktu itu. Dan dalam percakapan kita ngobrol ngalor ngidul, kemudian kakak yang pertama itu menegur saya, saudara. Dia berkata begini, kamu orang yang baik, yang murah hati, kamu suka menolong orang lain. Kakak saya ngomong, tapi ingat orang yang paling dekat dengan kamu, saudara kamu juga harus kamu tolong. Ketika dia menegur itu, saya berdiam diri. Hati saya sedih, saudara. Saya tidak jawab di pertemuan itu dan saya berdiam diri. Kemudian selesai perbincangan itu, saya temuin dia, kemudian saya ngobrol dengan dia. Saya ngomong, kak, saya tidak mungkin tidak mencintai kakak saya. Saya tidak mungkin tidak mencintai cici saya. Ketika saya sekolah, saya diberi uang saku oleh mereka. Ketika saya sekolah, saya dibelikan tas, dibelikan sepatu, dibelikan pakaian. Mana mungkin sekarang ini saya tidak mencintai keluarga? Tapi saya harus sampaikan mengapa saya tidak memperhatikan keluarga. Mengapa saya seolah-olah tidak memperhatikan keluarga. Saya ingin agar dalam pelayanan ini saya tidak salah arah. Agar tidak terjadi konflik dalam diri saya. Maka saya memutuskan untuk tidak memperhatikan keluarga. Dan saya berdoa, saya setiap kali menolong orang, saya berdoa Tuhan berkati, cicit saya berkati. Dan saya yakin Tuhan pasti bisa menolongnya. Walaupun kadang saya mendengar cerita yang sedih, tapi saya tetap percaya Tuhan memelihara Cici dan kakak saya. Saudara-saudara, saya tidak mau memperhatikan keluarga karena saya takut terjadi conflict of interest dalam diri saya. Coba bayangkan, kalau dalam pelayanan kemudian ada satu kasus dan memerlukan pertolongan, kemudian dalam waktu bersamaan keluarga saya memerlukan pertolongan, apa yang harus saya lakukan, saudara? Saya mesti menolong keluarga, betul, saudara? Dan itu tidak salah. Tetapi kalau kemudian kita hanya memikirkan keluarga kita, kita tidak pernah memikirkan orang lain, bagaimana berkat itu mengalir keluar? Kalau kita hanya memikirkan rumah tangga kita, kebutuhan kita saja, kita tidak pernah memperhatikan orang lain, bagaimana mungkin kemurahan Tuhan yang sudah kita terima bisa dirasakan oleh orang lain? Saudara, saya mengambil keputusan itu cukup berat karena saya sudah berjanji saya tidak akan memperhatikan keluarga. Bukan saya tidak punya belas kasihan, bukan saya tidak punya perasaan, saudara. Saudara, kalau kita tidak mulai menyangkal diri untuk berbuat kemurahan, memperhatikan bukan hanya keluarga kita, tapi orang lain, maka kemurahan itu sulit untuk menjadi karakter kita, habit dalam hidup kita. Apa yang ada pada kita? Batukah? Berikan itu kepada Tuhan. Kayukah? Berikan itu kepada Tuhan. Nasi satu bungkuskah? Berikan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat keajaiban demi keajaiban. Itulah yang saya imani. Saya percaya Tuhan yang sampai hari ini menjaga saya, memelihara saya, Tuhan yang sudah berbuat kemurahan, Tuhan yang akan menjaga keluarga saya yang lain. Itu sebabnya, saudara, jangan khawatir kalau kita bermurah hati. Jangan hitung-hitungan kalau kita ingin menolong orang lain. Kalau kita hitung-hitungan, jangan salahkan Tuhan kalau kemudian Tuhan hitung-hitungan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin agar buah roh kemurahan itu bertumbuh dalam diri, dalam hati saudara dan saya. Karena itu jangan sampai saudara diperbudak, dikuasai oleh hawa nafsu, dosa, keinginan daging. Kita harus menyangkal diri dan memberikan kebebasan roh Tuhan berkarya dalam diri saudara. Maka roh, buah roh itu akan bertumbuh dan kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita. Amin, saudara. Mengingat perjamuan kudus, bagaimana kemurahan Tuhan. Dan kalau kita belajar lebih lanjut tentang kemurahan Tuhan dalam bahasa Ibrani, maka itu paralel dengan anugerah, dengan kasih karunia. Dan kita melihat pengorbanan Tuhan di kayu salib cukup untuk saudara dan saya. Dan hari ini mari kita belajar menyangkal diri, menjadi orang-orang yang murah hati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar pembacaan firman Tuhan. Kami berterima kasih Roh Kudus berbicara kepada kami. Biarlah melalui perjamuan kudus pada sore hari ini, kami kembali merasakan kemurahan Tuhan. Dan biarlah hati kami dipenuhi oleh kemurahan yang dari Tuhan, sehingga kemurahan yang kami wujud nyatakan juga boleh dirasakan oleh orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.